Faslun fi kismil fai'i ala mustahiqihi. Fasal menjelaskan pembagian fai' kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wal fai'u lughatan ma'khudun min fa'a idza raja'a thumma istu'mila fil mali raji'i minal kufari ilal muslimin. Arti lughat dari fai' adalah diambil dari kata fa'a yang bermakna kembali. Jadi makna sebenarnya fa'a adalah kembali. Lalu fai ini kata yang digunakan untuk makna harta yang kembali dari orang kafir ke orang Islam. Wa syar'an huwa malun hasula min kufarin bila qital wala ija fi khailin wala ibil kal jizyati wa usuri tijarah. Makna syariat dari fai adalah harta yang dihasilkan dari orang kafir dengan tanpa adanya peperangan atau melepaskan kuda ataupun unta. Jadi tidak ada peperangan di antara orang Islam dan kafir. Contoh harta fai adalah jizyah, jizyah atau pajak yang harus dibayar oleh orang kafir kepada pemerintah Islam karena dia bertempat di negara pemerintahan Islam. Atau contoh yang lain adalah sepersepuluh dari dagangan orang kafir yang diberikan kepada pemerintah Islam. Wa yuksamu malul fai'i ala khomsi firokin. Harta fai ini dibagi kepada lima kelompok. Yusrofu khumusuhu yaknil fai'a ala man ail khomsatil ladina yusrofu alaihim khumusul ghanimah. Wasabaqa qariban bayanul khamsah. Seperlima dari harta faiq diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima harta rampasan perang. Jadi penerima faiq dan harta rampasan perang ini orang-orangnya sama. Dan penjelasannya sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya. Wa yu'ta arba'atu ahmasiha wa fi ba'di nusahi ahmasihi ayil fai'i lil muqatilah. Dan 4/5 harta fai diberikan kepada orang-orang yang disiapkan atau pasukan Islam yang disiapkan untuk berperang. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata ahmasiha, tidak menggunakan dhamir mu'annath, tetapi menggunakan dhamir jamak, yaitu kata ahmasihi. Wa humul ajnadul ladina ayyanahumul imamu lil jihad wa athbata asma'ahum fi diwanil murtaziqah ba'da tisafihim bil islam wa taklifi wal hurriyati wasiha. Muqatilah atau pasukan perang adalah pasukan yang telah ditentukan oleh imam untuk berperang dan nama-nama mereka sudah tercatat di dalam buku catatan perang. Jadi ada buku resmi catatan perang, buku resmi negara yang menuliskan tentang nama-nama pasukan resmi. Mereka sudah tercatat di dalam buku tersebut dan mereka sudah disifati oleh imam dengan sifat-sifat yang mencukupi pasukan untuk berperang, yaitu taklif, balek dan berakal, merdeka dan sehat. Fayufarriqul imamu alaihimul ahmasal arba'ata ala qadri hajatihim. Fayabhathu angkul an halikullin minal muqatilah wa an iyalihil lazimati nafaqatuhum wa ma yakfihim. Dan imam memberikan harta fa ini kepada pasukan perang adalah 4/5 dari harta fa' itu. Jadi sisa dari 1/5 yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, ini semuanya diberikan kepada pasukan perang. Dan jumlah atau kadar yang diberikan oleh imam ini adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi imam atau pemerintah diharuskan untuk mencari informasi tentang kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka dan kebutuhan orang-orang yang harus dinafkahinya. Jadi fa ini ukuran pemberiannya adalah sesuai kebutuhan dari mereka dan keluarga yang dinafkahi. Fayutihi kifayatuhum min nafaqatin wa kiswatin wa ghairi dzalik. Dan yang diberikan adalah berupa nafkah, makanan, pakaian dan lain-lain. Wa yura'a fil hajah az-zamanu wal makanu war-ruhsu wal ghula'u. Dan tentunya imam perlu memperhatikan waktu, tempat dan murah atau mahalnya harga. Jadi tergantung kapan harta fa itu diberikan. Wa asarul musannifu biqaulih wa fi masalihil muslimin ila annahu yajuzu lil imami an yasrifal fadila an hajatil mur an hajatil murtaziqati fi masalihil muslimin min islahil husuni wa thuguri wa min sirai silahin wa khailin ala sahih. Jadi seorang imam dia boleh memberikan harta fa yang lebih yang sudah dibagikan sebelumnya kepada orang-orang yang mengikuti perang, yang disiapkan untuk berperang, lalu harta itu lebih. Kelebihan harta fa boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang Islam. Jadi contohnya seperti memperbaiki benteng peperangan dan juga memperkuat pertahanan yang berbatasan dengan musuh. Dan juga contohnya seperti membeli pedang, membeli hewan-hewan yang digunakan untuk berperang. Faslun fi ahkamil jizyah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum jizyah. Wahia lugatan ismun li kharajin maj'ulin ala ahli dhimmah. Summiyat bidzalik li'annaha jazat anil qatli ay kafat an qatlihim. Mana lugat dari jizyah adalah upeti atau pajak yang ditetapkan kepada ahli dhimmah, kepada kafir, orang kafir yang bertempat di negara Islam. Dan upeti atau pajak itu dikatakan jizyah karena pajak itu bisa menghindarkannya dari kematian. Jadi jizyah arti aslinya adalah menghindarkan, dan karena harta ini bisa menghindarkan orang kafir dari kematian maka disebut dengan jizyah. Wasyar'an malun yaltazimuhu kafirun bi'aqdin mahsus. Dan makna syariat dari jizyah adalah harta yang telah disanggupi oleh orang kafir untuk membayarnya. Dan harta itu, kesanggupan itu dilakukan dengan akad tertentu. Wa yustartu ayyakidahul imamu aw naibuhu la ala jihadit ta'kidi fayakulu akrartukum bidaril islami wairul hijaz wa adzintu fi iqamatikum bidaril islam ala antabdulul jizyah watan qadu li hukmil islam. Jadi seorang kafir yang telah bersepakat dengan imam, yang telah bersepakat dengan pemerintah negara Islam dan dia sudah sah untuk membayar jizyah, orang kafir itu disebut dengan kafir zimmi. Jadi di bab sebelumnya sering sekali dituliskan istilah ahlu zimmah atau zimmi. Maksudnya adalah di bab ini ya, kafir zimmi maksudnya adalah orang-orang yang sudah berjanji atau memiliki kesepakatan dengan pemerintahan Islam untuk bertempat di negara Islam dan mereka harus membayar jizyah. Akad jizyah harus diakati oleh imam atau penggantinya, dan akad ini tidak boleh ada batasan waktu. Jadi contoh akad jizyah yang diucapkan imam adalah akrartukum bidaril Islam. Saya menetapkanmu untuk bertempat tinggal di negara Islam selain kota Hijaz. Jadi kota Hijaz ini tidak boleh dihuni oleh orang kafir. Dan saya mengizinkan kamu menetap di negara Islam dengan syarat kamu membayar jizyah. Dengan syarat kamu membayar jizyah dan kamu mengikuti semua hukum Islam. Walau qalal kafiru lil imam ibtida'an akrirni bidaril islami kafa. Jadi aturan yang sebenarnya adalah ada ucapan dari imam. Jadi ketetapan itu diucapkan dari imam. Pertama kali yang mengucapkan adalah imam. Tetapi andai kata ada permintaan dari orang kafir kepada imam, contohnya wahai imam, tetapkanlah aku di negara Islam. Jadi ada permintaan dari imam lalu dijawab oleh, mohon maaf, ada permintaan dari orang kafir untuk menetapkan dirinya di negara Islam, lalu permintaan itu dijawab oleh imam, itu juga boleh.